الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'i Al-Kitab wa Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan dua bentuk atau lafaz yang berkaitan dengan seorang yang hendak menjatuhkan hukum cerai kepada istrinya. Ada lafaz yang sharih yang tidak memiliki kemungkinan yang lain bahwa itu menunjukkan lafaz cerai. Dan lafaz tersebut adalah lafaz talaq. Baik dalam penyebutan fi'il madhi talaqtuki atau penyebutan isim fa'il anti taliq atau maf'ul anti mutallaqah. Maka jenis yang pertama ini, apabila seorang suami menjatuhkan atau menyebutkan ucapan tersebut kepada istrinya, para ulama mengatakan bahwa hal tersebut hukumnya terjadi, telah jatuh talak. Meskipun dia tidak meniatkannya. Yakni meskipun dia ketika mengucapkan kalimat tersebut, meskipun dia maksudkan dengan lisannya, namun dia tidak maksudkan dengan hatinya. Seperti seorang yang menjatuhkan talak atau mengucapkan lafaz talak dalam keadaan dia bermain-main, bersenda gurau. Dan telah disebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah taala, hadis Abu Hurairah, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan thalathun jidduhunna jidd wa hazluhunna jiddun an-nikahu wa at-talaqu wa raj'ah. Ada tiga hal yang ketika seorang bersungguh-sungguh maka terjadi, dan ketika seorang bermain-main pun bersenda gurau juga terjadi, yaitu pada lafaz pernikahan, kemudian menjatuhkan talak, demikian pula menyatakan atau mengeluarkan pernyataan raj'ah, rujuk dari talak tersebut. Diterangkan oleh Al-Khattabi rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang hukum talakul hazil, talak yang dijatuhkan oleh seorang yang bermain-main ketika mengucapkannya, bersenda gurau. Kata beliau, ittafaqa 'ammatu ahli al-'ilm 'ala anna shariha lafdhi at-talaqi idza jara 'ala lisan al-baligh al-'aqil fa innahu mu'akhadhun bih. Telah bersepakat keumuman para ulama bahwa lafaz talak yang sharih, yang jelas, apabila diucapkan oleh seorang yang telah balig dan berakal, maka ucapan tersebut teranggap. Ucapan tersebut memiliki konsekuensi hukum. Wala yanfa'uhu ay yaqula kuntu la'iban aw hazilan. Dan tidak bermanfaat ketika dia mengucapkan atau menjatuhkan lafaz talak kepada istrinya tersebut, setelah itu dia mengatakan, tadi aku itu hanya bermain-main. Atau dia mengatakan, aku hanya bersenda gurau. Maka pengakuan ini tidak bermanfaat baginya. Aw lam anwi bihi talaqan aw ma asbah dzalik min al umur. Atau dia mengatakan, saya tidak maksudkan dengan kata anti talik, saya tidak maksudkan cerai. Atau yang semisalnya. Dari berbagai macam alasan. Dan para ulama berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tattakhidhu ayati Allahi huzwa." Janganlah kalian menjadikan ayat-ayat Allah sebagai alat untuk bermain-main, untuk bersenda gurau, untuk kalian jadikan sebagai bahan untuk berolok-olok. Wa qala law utliqa lin-nasi dhalik. Dan beliau mengatakan, yani Al-Khattabi, kalau seandainya pengakuan tersebut diterima, ada orang yang ketika dia telah menjatuhkan talak kepada istrinya, setelah itu dia mengatakan, ya saya ketika itu main-main, saya hanya bersenda gurau. Kalau hal tersebut diterima, setiap pengakuan dari seorang ketika dia menjatuhkan talak, la ta'attalatil ahkam, maka hukum-hukum ini akan tercerai-berai, akan terlantarkan. Syariat ini akan terabaikan. Karena seorang begitu mudahnya membuat sebuah pengakuan bahwa dia mengatakan, saya hanya bermain-main saja tadi, saya tidak bersungguh-sungguh. Ada lagi yang menjatuhkan talak, dia lagi mengatakan bahwa saya tidak memaksudkan talak. Akhirnya bermain-main dengan lafaz at-talak, yang itu termasuk dalam bentuk sighatun sharihah, bentuk lafaz talak yang jelas. Oleh karena itu, inti dari apa yang boleh disebutkan bahwa ketika seorang telah menjatuhkan talak, lalu setelah itu dia mengatakan bahwa saya hanya bermain-main, saya hanya bergurau, maka ini tidak diterima darinya. Sebab memberi uzur dalam kondisi seperti itu akan menyebabkan batalnya sekian banyak hukum-hukum di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dan yang demikian tidak diperbolehkan. Demikian pula yang disebutkan oleh As-San'ani rahimahullah ketika menyebutkan faedah dari hadis ini, kata beliau, wal ahadithu dallat ala wuqu'i at-talaqi min al-hazil wa annahu la yahtaju ila an-niyyah fi as-sarih. Bahwa hadis-hadis ini menunjukkan jatuhnya talak dari seorang yang mengucapkan lafaz talak kepada istrinya meskipun dia dalam kondisi bermain-main, bersenda gurau. Dan bahwa lafaz talak tersebut tidak membutuhkan niat, karena ini termasuk lafaz talak yang sharih, yang jelas. Meskipun dia tidak meniatkan, meskipun dia hanya bermain-main, selama tidak termasuk dalam poin-poin yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwa dia tidak mukrah, dia tidak terpaksa ketika menjatuhkan talak, atau dia tidak mengucapkan itu, dia mengucapkan tersebut dalam keadaan marah. Marah yang kemudian seseorang menyebabkan dia menyesali apa yang dia perbuat. yang telah kita jelaskan tentang hukum seorang dalam keadaan marah menjatuhkan talak kepada istrinya, bahwa yang sahih dari pendapat para ulama bahwa talak al-ghadban, talak yang dijatuhkan oleh seorang dalam keadaan marah, marah yang menyebabkan dia tidak bisa berakal sehat, maka yang sahih dari pendapat para ulama hal tersebut tidaklah terjadi. Kemudian lafaz yang kedua yaitu lafaz kinayah. Lafaz kinayah yaitu lafaz-lafaz yang ada kemungkinan yang dimaksud adalah cerai, ada pula kemungkinan yang dimaksud bukan bercerai. Sehingga lafaz yang jenis kedua ini harus disertai dengan niat dari seorang suami yang mengucapkannya. Apakah dia meniatkan itu cerai, maka terjadi. Atau dia tidak meniatkan itu sebagai lafaz yang menjatuhkan talak, sehingga tidak terjadi. Seperti ucapan seorang bahwa engkau anti khaliyah, anti bariyah, habluki ala gharibik, dan yang semisalnya. Kamu lepas dariku. Ya. Atau dia mengatakan, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Keluar kamu, pergi kamu. Dan lafaz-lafaz yang semisalnya. Atau dia mengatakan, menjauh kamu dariku. Dan yang lainnya, maka ini lafaz-lafaz yang harus dibarengi dengan niat. Apabila dia meniatkan dengan lafaz tersebut talak, maka terjadi talak. Namun jika tidak, maka tidak terjadi talak. Lalu apa hukumnya seorang yang menjatuhkan talak dengan selain bahasa Arab? Dengan selain bahasa Arab. Apa yang kita bahas tentang sharihut talak, kinayatut talak, ini kaitannya dengan bahasa Arab. Bahwa lafaz yang sharih dalam bahasa Arab adalah lafaz talak. Lalu bagaimana dengan seseorang dia menjatuhkan talak dengan bahasanya? Orang Indonesia misalnya, dia mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai. Apakah yang demikian terjadi? Dia tidak mengatakan talak, dia tidak mengatakan sarrahtuki atau faraqtuki. Dia mengatakan, kamu saya cerai. Cerai tidak ada lafadznya dalam Al-Quran atau dalam sunnah Nabi SAW. Apakah ketika dia menjatuhkan talak dengan selain bahasa Arab itu terjadi? Yang sahih dari pendapat para ulama bahwa yang demikian terjadi. Setiap daerah, setiap negara memiliki bahasa sendiri yang mereka pahami. Apabila dia menjatuhkan kata yang menunjukkan perceraian kepada istrinya, yang tidak ada kemungkinan yang lain kecuali hal tersebut bermakna talak, bermakna cerai, maka itu terjadi apabila dia memahami maknanya. Berbeda kalau dia tidak memahami makna. Dia tidak memahami makna. Misalnya ada seorang lelaki, dia orang Indonesia. Dia tidak paham bahasa Arab. Lalu ada seseorang menyampaikan kepada lelaki ini, coba kamu bilang ke istrimu, anti taliq. Kamu sampaikan pada istrimu. Mungkin istri kamu itu senang. Sampaikan aja, anti taliq gitu. Maka dia dengan keluguannya, dia enggak paham bahasa Arab. Maka dia mengatakan kepada istrinya, anti taliq. Ternyata istrinya pintar bahasa Arab. Istrinya paham bahasa Arab. Loh, suaminya mengatakan kepadanya anti talik. Berarti ini cerai. Berarti sudah kita cerai. Kita pisah. Apakah lafaz talak dengan bahasa Arab yang diucapkan oleh seorang yang bukan orang Arab dan tidak memahami bahasa Arab, apakah terjadi? Apabila dia tidak memahami apa yang dia ucapkan, maka tidak terjadi. Meskipun dia mengatakan anti talik, tapi dia tidak paham. Ya, hal tersebut kondisinya sama seperti talak yang dijatuhkan oleh seorang yang tidur. Sambil tidur dia menggerutu, dia mengeluarkan ucapan-ucapan yang dia didengarkan oleh istrinya misalnya, tapi dia tidak sadar. Atau dia dalam keadaan mabuk, dia menjatuhkan talak, maka tidak terjadi. Maka demikian pula kondisi seorang yang dia bukan orang Arab, dia tidak memahami apa maknanya, lalu dia mengatakan pada istrinya anti talik. Demikian pula halnya sebaliknya orang Arab diajari bahasa Indonesia, istrinya orang Indonesia, maka ada seorang menyampaikan kepada dia, kamu coba sampaikan kepada istrimu, kamu saya cerai. Diajari, oh ya, mungkin istrimu senengin dengar, kamu saya cerai. Dia hafal kalimat itu, dia menghafalnya, lalu dia sampaikan pada istrinya, kamu saya cerai. Istrinya orang Indonesia, ini berarti sudah, saya sudah diceraikan. Apakah talak terjadi? Jawabannya tidak terjadi, karena dia tidak memahami apa makna dari kalimat tersebut. Namun kalau seorang yang bukan Arab, lalu dia mengucapkan dengan bahasanya yang dia memahami maknanya, maka talak tersebut terjadi. Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya, dari Asy-Sya'bi rahimahullah, beliau mengatakan, "Idza talaqal 'ajami bi lisanihi fa huwa jaizun." Apabila seorang yang bukan Arab menceraikan dengan bahasanya dia, maka itu hukumnya boleh. Yakni terjadi. Terjadi. Diriwayatkan pula dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, dan beliau mengatakan, talaqu kulli qaumin bilisanihim jaizun, bahwa talak, menjatuhkan cerai bagi setiap kaum dengan lisan mereka, itu terjadi. Yang demikian terjadi. Seperti misalnya ucapan seorang dengan bahasa Persi, dia orang Persi, dia menyampaikan kepada istrinya, dia mengatakan bahashtam. Bahashtam salah satu lafaz yang dikenal dalam bahasa Persi, bahwa itu maknanya cerai. Maka ditanya Sya'bi rahimahullah ta'ala tentang seorang laki dari Persi dengan bahasanya tersebut, dia menyampaikan kepada istrinya bahashtam, maka terjadi perceraian. Kata Sya'bi rahimahullah, ya talik, berarti dia cerai, dia lepas. Disebutkan oleh Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, wa sarihut talaqi bil ajamiyah bahashtam, fa idza ata biha al ajami waqa'at talaqu minhu bighairi niyyatin. Kata Ibn Qudamah rahimahullah, bahwa di dalam bahasa selain bahasa Arab juga ada lafaz yang sharih, lafaz yang jelas, yang tidak ada kemungkinan yang lain. Seperti dalam bahasa Persi, seorang mengatakan bahashtam. Apabila seorang yang berbangsa Persia, dia mengucapkan kalimat tersebut, dan dia mengatakan kepada istrinya dengan penuh kesadaran, dia mengatakan bahashtam, maka terjadi jatuh talak tersebut meskipun dia tidak meniatkan. Karena ungkapan bahashtam di dalam bahasa Persi tidak ada kemungkinan yang lain kecuali yang dimaksud adalah perceraian. Nah sekarang kita kembalikan ke bahasa kita. Apabila ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai. Jatuh enggak? Hah? Kata cerai dalam bahasa kita, ada kemungkinan yang lain enggak? Hah? Enggak ada kemungkinan yang lain. Apabila enggak ada kemungkinan yang lain, berarti dia termasuk sama hukumnya dengan lafaz talak dalam bahasa Arab. Ketika dia mengatakan pada istrinya, kamu saya cerai. Kata cerai yang dimaksud adalah talak itu sendiri. Maka terjadi meskipun dia tidak meniatkannya, dia mengucapkan itu dengan bermain-main, bersenda gurau, dia mengatakan pada istrinya, kamu saya cerai, maka cerai merupakan lafaz yang jelas, berbeda dengan ungkapan-ungkapan yang lain. Ya, misalnya dia mengatakan, kamu lepas dariku, kamu menjauh dariku, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu, atau yang semisalnya. Lafaz-lafaz yang harus disertai dengan niat. Apabila dia meniatkan bahwa dengan lafaz tersebut cerai, maka jatuh talak. Namun jika dia tidak maksudkan, tidak meniatkan, maka tidak terjadi talak. Diterangkan oleh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, kata beliau, al-qa'idah. Jadikan ini sebagai kaidah. Anna jami'al uqudi tan'aqidu bima dalla 'alayha 'urfan. Bahwa seluruh akad-akad, akad nikah, akad talak, akad jual beli dan yang lainnya itu terjadi berdasarkan uruf, berdasarkan kebiasaan yang berlaku di setiap wilayah, di setiap daerah. Sawa'un kanat bil lafdzil warid aw bi ghairil lafdzil warid. Sama saja dalam hal ini, apakah lafaz yang disebutkan di dalam Al-Quran atau dalam hadis, atau dengan lafaz yang tidak disebutkan lafaz tersebut dalam Al-Quran dan hadis, namun secara uruf, secara kebiasaan yang ada di daerah tersebut, siapa yang mengucapkan lafaz ini, maka ini menunjukkan pernikahan. Siapa yang mengucapkan lafaz ini, maka ini menunjukkan perceraian dan yang semisalnya. Maka dikembalikan kepada kebiasaan tersebut. Wasawa'u kana fin nikahi aw fi ghairi nikah. Dan sama saja apakah itu dalam urusan nikah atau dalam selain pernikahan. Wa hadha huwa al-qawlu sahih. Dan ini adalah pendapat yang sahih dalam hal ini. Karena ada sebagian pendapat, itu sudah kita terangkan ketika menjelaskan masalah akad nikah, bagaimana bentuk seorang ketika mengucapkan pernikahan tersebut. Sebagian mensyaratkan harus dengan lafaz zawwajtuki atau zawwajtuka, afwan, harus dengan lafaz zawwajtuka atau dengan lafaz ankahtuka. Dengan lafaz yang lain sebagian menganggap tidak teranggap, harus dengan lafaz tersebut, harus dengan lafaz tersebut. Kalau seorang misalnya mengucapkan dengan bahasa daerahnya, ya, aku mengawinkan atau menikahkan kamu dengan anak saya bernama Fulanah. Dia mengucapkan itu dengan bahasa Jawa misalnya, atau dengan bahasa Dayak, atau bahasa Bugis, atau yang lainnya. Sebagian menganggap tidak, harus dengan zawwajtuka ankahtuka. Yang sahih dari pendapat para ulama, sebagaimana yang beliau sebutkan, bahwa apa yang berlaku di daerah tersebut, bahwa ungkapan ini merupakan ungkapan yang menunjukkan pernikahan, atau ungkapan yang menunjukkan rujuk dari perceraian, atau ungkapan yang menunjukkan perceraian, maka itu terjadi. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Dan ini merupakan pendapat yang dikuatkan dalam mazhab al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Baik, sampai di sini insyaallah yang kita terangkan semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.